الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Babu tanafusi fi umuril akhirah. Babu tanafusi utawi digubab nerangno berebut fi umuril akhirah ing dalem pira-pira perkara akhirat wal istighsari lan ngekeh-ngekehno memperbanyak wal istighsari lan memperbanyak mimma saking perkara ulum ngaji le. Ada enggak? Mer, mana ulum? Di kamarmu ada enggak? Enggak ada. Mulai kapan enggak ada? Hilang lagi. Wal istighsari lan memperbanyak mimma saking perkara yuta barroku kang di alap barokah opo bihima. Yuta barroku kang di alap barokah opo bihima. Yuta barroku kang di alap barokah opo bihima. Jadi rebutan. Bab menerangkan berebut terhadap perkara akhirat. Nek urusan akhirat itu kita dianjurkan rebutan. Sof awal itu anjuran rebutan. Bukan anjuran ngalah. Ya sama ini dengar, ya sama daun. Kalau masalah kepentingan akhirat kita dianjurkan rebutan. Tapi nek urusan dunia kita dianjurkan mengalah, mengutamakan orang lain. Itu kalau masalah dunia. Tapi kalau masalah akhirat kita dianjurkan untuk mementingkan diri sendiri. Kayak soft awal, sampean sudah ada di depan. Mari nomor mempersilangkan teman. Wis sampean dengar wis. Wo ora usah. Ya, karena soft awal itu mempunyai faedah yang besar. Begitu juga memperbanyak terhadap barang-barang yang bisa diambil barokahnya. Ini kita juga apa ndak apa-apa. Mergane ngalap berkah itu termasuk perkara akhirat. Kita lebih mementingkan diri sendiri untuk masalah akhirat dan masalah. Itu kalau benda berbarokah, misalnya benda ini pernah dipakai Kanjeng Nabi, sama rebutan, tidak masalah itu, tidak masalah, nggak apa-apa. Sahabat rebutan terhadap air sisa wudunya Kanjeng Nabi, rebutan itu, tidak ada yang mau mengalah. Kan aku ya rais, aku ya butuh dewi. Masalah nopo, akhirat masalah perkara-perkara sing barokah itu kita memperbanyak nggak apa-apa, rebutan juga tidak masalah. Iya. Kalau urusan dunia, lah kita dianjurkan untuk mengalah, mengutamakan orang lain. Qala ngendika sinten Allah Ta'ala. Aan mana aan? Mangdi anakmu. Ulum kemana? Sekarang. Kala ano. Mengkinai nombon doa ya rosatu-atu. Qala ngendika sinten Allah Ta'ala wa fi dzalika fal yatanafasil mutanafisun wa fi dzalika lan ing dalem mengkono-mengkono perkara sing dadekno masuk surga fal yatanafas moko becik rebutan berlomba-lomba sapa al mutanafisuna pira-pira wong kang berebutan sapa al mutanafisuna pira-pira wong sing berebutan. Kalau wafi dari kafalnya tanafasil mutanafisun. Nanti tafsir jalalain ni, jelas. ada tafsir jalan yang sini. Coba saya punya ada ayahnya. Boleh. Qala wa an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu anna Rasulullah satuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku utia ditekani sinten Rasulullah. Sopo iki? Iku utia ditekani sinten Rasulullah Ari Said. Ya, kewijam ya. Ditekani sinten Rasulullah bisarobin kelawan inuman. Nah, kok ngeten iki? Ditekani minuman. Pas melawan. Gala bisarobin kelawan minuman. Fasyariba nuli minum sinten Kanjeng Nabi. Minum Kanjeng Nabi ya, terok-terok bisa. Sudah. Minhu saking syarob. Ya. Minhu saking syarob. Wa an yaminihi lan iku saking tengene Kanjeng Nabi Sulamun utawi anak kecil Ibnu Abbas niki. Sulamun utawi anak kecil. Sinten anak kecile? Ibnu Abbas. Wa an yasarihi lan iku iku saking kiwane Kanjeng Nabi Al-Asyahu utawi piro-piro wong tuwa. Al-Asyahu utawi piro-piro wong tuwa. Al-Asyahu utawi piro-piro wong tuwa. Al-Asyahu utawi piro-piro wong tuwa. Fagola mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi lil hulami marang hulam. Lil hulami marang hulam. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun ay falyarghabu bin mubadara ila taatillah. Wa fi dhalika dadi ing dalem perkara sing nyebabna mlebu surga yaitu taat niku. Fakola mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi lil gulami marang gulam marang anak kecil yaitu Ibnu Abbas. Ata zanu ana to ngidini sapa sira li marang ingsun an utia ing dalem yen to paring sapa ingsun. Ndian kano pedhae ana ora? Pedhae kano pisan. Socel iki. Ada zanu ana tongi dini sinten panjenengan li marang ingsun an ubiya ing dalem yen to paring sapa ingsun. Haulai ing mengkono-mengkono wong tuwa al-Asyah tadi. Haulai ing mengkono-mengkono al-Asyah, Kanjeng Nabi berkata kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ada di kanan Kanjeng Nabi, orang sesepuh-sesepuh ada sebelah kiri. Kanjeng Nabi minum. Lalu Kanjeng Nabi berkata begini pada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, apakah engkau mengizini saya agar saya memberikan minuman ini kepada orang-orang yang sepuh-sepuh ini? Karena memang aturannya kalau ngasih apa-apa itu yang sebelah kanan dulu. Mantan aturannya ya. Dia kasih minum ini, eh kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, terus sampai yang paling terakhir. Fakola mongkong ngetiko sopa al-gulamu, anak kecil, yaitu Ibnu Abbas. Lah ora. Wallahi demi Allah ndak Kanjeng Nabi. Saya enggak ngizini. Waduh ngoten. Mboten Kanjeng Nabi, saya enggak mau mengizini. Ya Rasulullah wahai Rasulullah. La usiru ora mengutamakan sapa ingsun. La usiru ora mengutamakan sapa ingsun. Binasibi kelawan bagian ingsun. Binasibi kelawan bagian ingsun mingka saking panjenengan ahadan ing wong siji. Ahadan ing wong siji. Fatallahu nuli meletakkan sinten Kanjeng Nabi ing minuman sinten Rasulullah nggih. Fatallahu mongko meletakkan ing minuman sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi ing dalem tangane al-hulam. Fi yadihi ing dalem tangane al-hulam. muttafaqun alaih utai hadis iku muttafaqun alaih. Kala katanya Ibnu Abbas, ndak ya Rasulullah, ndak, saya tidak akan mengutamakan orang lain dengan bagianku dari engkau. Ini sudah jatah saya dari engkau, ndak akan saya berikan pada orang lain. Nah kan sudah diminum Kanjeng Nabi toh, sudah diminum Kanjeng Nabi. Nah memang seharusnya diberikan kepada Ibnu Abbas kan, tapi Kanjeng Nabi ingin menghormati yang tua. Maka minta izin tapi Kanjeng Nabi, bagaimana Ibnu Abbas kalau minuman ini saya berikan pada ini yang tua-tua sesepuh-sesepuh. Oh, enggak Kanjeng Nabi. Loh, waktu ini tidak Ibnu Abbas. Enggak Kanjeng Nabi. Enggak. Saya tidak akan memberikan bagian saya dari engkau kepada orang-orang. Enggak akan. Ini masalah barokah. Gitu. Ini masalah perkara akhirat. Enggak, aku sing ngombe. Gelak-gelak-gelak entek no dewe. Loh, waktu ini. Tapi waktu ini ditelasakan kali Ibnu Abbas. Sidik-sidik. Dan yang paling pertama, yaitu yang paling dekat dengan Kanjeng Nabi, ya paling baik. Ya. Yang paling dekat, yang paling cedek, itu ya paling lebih banyak barokahnya kepada sinten orang yang meminum. Dongoten, makanya Ibnu Abbas tidak akan memberikan ini kepada orang lain, karena ini langsung dari sinten Kanjeng Nabi. Itu. Mari diminum Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ya tidak menghabiskan. Memang tujuannya itu bagi-bagi. Fiyadihi. Ya, karena Ibnu Abbas enggak mau, enggak mengizinkan, ya sudah sama Rasulullah dikian Ibnu Abbasnya, diminum Ibnu Abbas. Lalu selanjutnya yang lain. Muttafaqun alaih. Utawi hadis iku muttafaqun alaih. Qala tallahu utawi lafat tallahu iku bita iklawan tak al-musannati kang den titik loro fauku ing dalem dhuwur. Aywa du'ahu, mana nih? Meletakkan. Pada Al-Quran itu, watallahu lil jabin. Nabi Ibrahim meletakkan Nabi Ismail di pelipisnya. Katanya disem, meleh. Gala, aywa du'ahu. Wahadal gulam utai ikilah anak kecil, iku Ibnu Abbasin Ibnu Abbas, radhiyallahu anhuma. Anak kecil itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sudah ngerti barokah, sudah ngerti masalah apa hal yang bermanfaat, yang bisa menambahkan kebaikan. Walaupun Ibnu Abbas waktu itu masih sangat belia sekali. Belia. Belum balik. Sangat muda sekali. Belum balik. Belum umur 12. Tapi sudah paham kalau sesuatu yang menempel di jasad Kanjeng Nabi, yang disisakan dari Kanjeng Nabi, itu mengandung barokah. Kalau an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi, saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ngendika sinten Abu Hurairah, baina ayyubu yaktasilu uryanan, baina ayyubu ing dalem suwijine mongso utawi Nabi Ayub alaihi salam iku yaktasilu iku mandi sapa Nabi Ayub uryanan hale telanjang. Nabi Ayub mandi dengan telanjang. Fahorro mongko alaihi jarodun min dahabin. Fahorro mongko jatuh alaihi ingatasi Nabi Ayub opo jarodun belalang. Kala mindahabin sangke emas. Nabi Ayub mandi ya dengan keadaan telanjang, tapi gak di tempat umum, ya gak ada orang, di tempat sepi. Boleh berarti mandi dengan telanjang? Boleh. Pokoknya di tempat sepi enggak ada yang melihat, walaupun sebenarnya kita mandi pakai pakaian bisa. Enggak apa-apa, jangan dicucing telanjang. Enggak masalah. Wala fanadahu, singka oleh itu kalau bersama dengan orang lain. Nah, itu yang enggak boleh karena auratnya kebuka nanti. Baja'ala mengkotu mandang. Wah, berarti lomba renang itu biaya rapas. Itu karena pakaiannya jelas membuka Nah, nek kepingin pas piye, nek kepingin pas. Ya renang tapi memakai pakaian yang menutupi aurat. Ya, busana muslimah. Langkok sing delok ya wedok, nek sing berenang wedok kan ya to. Mergane nanti kalau mandi walaupun pakaian muslimah pasti ngetok. Ya to? Pasti akan pakaiannya itu menempel banget neng kulit sehingga lekuk tubuhnya akan kelihatan. Berarti sing delok ya kudu wedok, semuanya yang berkaitan ya harus perempuan. Gak oleh sing di dalam kolam renang yang melihat gak boleh yang laki-laki, karena itu wah ini bahaya itu. Iya gak? Bahaya itu. Kalau Nabi Ayub mandi telanjang, kejatuhan belalang terbuat dari emas. Jadi wah ini, kok ono belalang dari emas ini, berarti Allah ini kan ya dah, ini Allah ini yang menjatuhkan. Faja'ala mengkutu mandang sapa Ayub, Nabi Ayub Fajala mengkutu mandang sapa Nabi Ayub iku yahfi iku nyakup sapa Nabi Ayub hati ini ngumpul yahfi iku nyawuk sapa Nabi Ayub nyawuk ya apa nyawuk itu bahasa ini. Jadi ngambil dicawu iyo walangi. Pirang-pirang walang mungkin ya iku. Fi saubihi ing dalam pakaiane Nabi Ayub. Jadi ada belalang jatuh. Ya ulalam, belalangnya itu memang belalang yang punya roh tapi terbuat dari emas. Apa belalang-belalangan yang terbuat dari emas ini jatuh dari langit, berarti ini kemuliaan Allah yang diberikan kepada Nabi Ayub. Jatuh langsung Nabi Ayub itu berusaha untuk mengumpulkan itu ke dalam pakaiannya. Kala fanada mongko fanadahu mongko memanggil ing Ayub sapa rabbuhu pangerane Ayub azza wajalla sapa rabbuhu pangerane Ayub azza wajalla memanggil ngene ya Ayubu he Ayub ya Ayubu he Ayub alam akun agnaituka amma taro alam akun ono to ora ono sapa ingsun alam akun ono to ora ono sapa ingsun iku agnaituka iku nyemukihno sapa ingsun ing sira iku agnai tukang nyemukihno sapa ingsun ing sira iku agnai tukang nyemukihno sapa ingsun ing sira amma saking perkara amma saking perkara taro kang ningali sapa sira ing ma wahai Ayub tidakkah aku telah menjadikan engkau tidak butuh terhadap apa yang engkau lihat teman-teman ya gimana nih agnai tukang. Wahai Ayub, tidakkah aku telah menjadikan engkau enggak butuh terhadap apa yang kau lihat ini? Kau langgih kau sedang Ayub balanggih, ya Allah. Engkau telah menjadikan saya enggak butuh terhadap apa yang saya lihat. Wa izzatika demi kemuliaan panjenengan. Tapi, ono tapi ini, ya benar memang ya Allah demikian. Walakin lahina tetapi ini orang nak sugih, iku maujud. Tetapi ini orang nak sugih, berarti kau nak sugih, berarti bu, butuh. Walakin lahina tetapi ini orang nak sugih iku maujud di kelawan ingsun. Kala anbaril kotika saking baroka panjenengan. Bener ya Allah. Kula pun boten butuh. Kula pun dicekapi kali panjenengan. Cuma ya Allah. Kula niku boten sugih. Artinya tetap butuh terhadap barokah engkau ya Allah. Lah ini belalang dari emas ini aneh ya Allah. Ini berarti engkau ciptakan khusus demikian untuk saya ya Allah. Maka ini saya ambil karena saya membutuhkan barokah. Loh, paham ya? Nah, saya membutuhkan barokah. Ditegur ini sama Allah Nabi Ayub. Loh, kuwi kok ono belalang tertarik iku piye? Bukan belalangnya ya Allah. Ketertarikan saya adalah barokah. Kalau belalang dari emasnya saya enggak butuh ya Allah karena sudah kaya. Sudah engkau berikan kekayaan. Cuma yang saya butuhkan itu adalah barokah. Barokah belalang ini. Barokah belalang ini kan aneh. Ada belalang terbuat dari emas. Dan itu langsung diturunkan kepada Nabi Ayub. Ini berani. Oh, ini Kala babu fadril ghaniyi utawi iki kubab nerangno keutamaane wong kang sugih asyakiri kang bersyukur. Dadi sugih syukur iki nyerasno keutamaane wong sing sugih sing syukur. Wa huwa utawi al-ghani asyakir iku man wong akhoda kang mengambil sopoman al-mala ing harta min wajihi saking dalani harta dalan yang diizinkan wasorfihi wasorofahu ya wasorofahu lan membelanjakan sopoman ing harta fit wujuhihi ing dalam piro-piro tempat nasarufkan harta al-ma'muri biha kang diperintahno al-ma'muri biha kang diperintahno. Orang kaya yang syukur itu adalah orang yang mencari harta dari jalan yang diizinkan dan juga menggunakan harta itu sesuai dengan apa yang di perintahkan. Itu namanya orang kaya yang bersyukur. Berarti kalau menggunakan hartanya untuk sesuatu yang dilarang bukan disebut syukur. Dilarang itu ono karane haram, ono karane makruh. Kala ngendi kasenen Allah Ta'ala fa amma man aqdha wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kala fa amma man mongko anapun utawi wong akto kang paring sapa man wattaqo lan takwa sapa man wasaddaqo lan benerno sapa man bil husna kelawan kebagusan apa kebagusan balasan maknane utawa maknane husna niku kalimat tauhid bil husna kelawan kebagusan fasa nuyassiruhu mongko bakal gampangno sapa ingsun ingman mongko bakal gampangno sapa ingsun ingman lil yusra marang kemudahan maknane kemudahan adalah amal yang soleh. Orang yang mau memberikan hartanya dan bertakwa, maka akan saya mudahkan dia menuju kemudahan. Iku syaratnya tapi bertakwa. Maka urusan semuanya akan menjadi mudah. Ini lah berzak, ya. Yang takwa aja keluyar-keluyur. Menang, nampondok sing anteng. Ya, insya Allah kabeh urusannya jadi gampang. Gitu ya. Seorang oleh yang delok film, ya orang usah delok film, ben urusane gampang nek ngene iki nek wis laptop iki disita kan ruwet urusane dadi. Ya krana gak takwa iku tadi. Hah? Ah, ya aku ya kurang kena takzir kok sian. Kala wa kala taala. Repot meneh iki laptop e wong liya lho. Ketambah ruwet ya toh. Wah, wis lah. Wa kala la iya. Nggo laptop e wong liya gak izin. Haram nopo mboten? Haram takwa nopo mboten ngene iki. Ya mboten makane ruwet iki. Ya ri. Ngono iku crita sing matuk ya ta. Pas nopo mboten, Dik? Pas apa gak? Pas wae gak percaya diomongi wong tuwa kowe. Wa qala lan ngendika sinten Allah Ta'ala. Wa qala lan ngendika sinten Allah Ta'ala wa sayujannabuha lan bakal didohno ing neraka. Jadi nek takwa itu mesti gampang kabeh urusan-urusan. Mesti kayak pengumuman aku ini, iku sing sandal iku eh. Hah? Sopet tok yang aku ingin aduh. Mekir ropo wae, sopah, sope wae. Tulis nengutok eh. Malam Selasa harus punya sandal semua ya. Kau naik kat tak denda tuku sandal luruh. Ya lah, oleh lah yang gosok, lah ngaji gosok lah piye, tadi nih, gak masuk masuk ilmu nih. Ngalih wah, ngel ngale. Wasayu jannabuha lan bakal didohno ing neraka sapa al atqa sapa wong kang takwa sapa wong kang takwa sapa sing wong takwa iku alladzi rupane wong yukti kang paring sapa alladzi di selamat demo gak ngaji selamat iki mat ada selamat enten mau menang tidak ngaji. Yuti kang paring sapa allazi malahu ing hartane allazi yatazakka hali membersihkan yatazakka hali membersihkan sapa allazi membersihkan diri dan hartanya. Diri dan apa lagi? Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa bidigo awajhi rabbihil a'la. Wa ma li ahadin lan ora ono iku kadhe wong siji indahu ing dalem sandingi allazi min ni'matin utawi nikmat min ni'matin utawi nikmat tujza kang dibales apa nikmat illa bidigo awajhi rabbihi kecuali nuprih ridoni pangerane allazi al-a'la kang luhur al-a'la kang luhur wala saufa yardho lan bakal ridho sapa allazi kapan ridoni saat dimasukkan ke surga oleh Allah dengan menggunakan rahmatnya. Jadi dia itu kalau memberikan apapun kepada seseorang, tujuannya adalah cuma ingin mencari ridho Allah. Dan nanti dia akan ridho. Dia sendiri akan ridho ketika Allah memasukkannya ke surga. Ridho. Siapa sih gak ridho dimasukkan ke surga ya? Seneng kabe. Wa qallalan indika sinan Allah Ta'ala intu badu sadaqati fani'imahi intu badu lamun intu badu lamun menampakkan siapa siro kabeh. As-sodaqati ing piro-piro sodaqoh. Baik sodaqoh sunnah ataupun sodaqoh wajib. Ya sodaqoh wajib ya zakat. Ini versi Imam Ghazali masuk sampai ke juga. Fani'im ma mongko iku sak bagus-baguse opo perkoro. Ma apa nih perkara nih. Ma apa nih perkara nih. Ya utawi menampakkan sodaqoh. Fani ima mongko iku sabab bagus bagus eh ele ya cok turu lup cok sirup gimana nih. Fani ima mongko iku sabab bagus bagus eh apa perkoro ma apa nih perkara nih ya utai sodako ya utai mertelakno sodako wa intuh fuha lan lamun menyembunyikan menyembunyikan itu menyamarkan ya memberi secara samar-samar. Bukan berarti menyembunyikan sedekah disembunyikan sama di pek dhewe, kok gak salah paham kowe iki. Wa in tu fuhalan lamun nyamarno sapa sira kabeh ing sedekah dadi diberikan secara samar-samar tanpa ada orang yang tahu. Wa tu duhalan paring sapa sira kabeh. Wa tu duhalan paring sapa sira kabeh ing sedekah al fuqara ing pira-pira wong fakir. Fahuwa mongko utawi menyamarkan sodakoh iku khairun luwih bagus.